Mitra Bisnis, kewenangan sertifikasi halal saat ini diperebutkan antara Kementerian Agama dan MUI, di mana Kementerian Agama berpendapat MUI bukan lembaga yang tepat melakukan sertifikasi karena merupakan sebuah ormas. Sedangkan MUI berpendapat dirinya lah yang paling tepat karena mengeluarkan sertifikasi halal merupakan domain ulama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda soal ini? Saya mewakili Ketua GBJ, mewakili para pengusaha jamu. Saya melihat bahwa halal itu di bidang perjamuan, ya saya kata umumnya kita tuh semuanya kan berbahan jamu ya. Jadi tidak ada yang mesti disebut halal atau nggak halal, karena semuanya dari tanaman yang ada. Tapi kalau kita bicara masalah misalnya siapa yang berwenang di dalam arti untuk halal, ya harapan saya pemerintah harus bisa memutuskan. Bukan itu dimiliki oleh MUI misalnya. Karena setiap katakan ormas itu pun juga punya hak untuk mensertifikasi. Dan harapan kami sehingga tidak hanya satu saja badan atau bagian daripada misalnya MUI yang menangani. Tapi itu semuanya harus di tangan pemerintah. Pemerintah kan ingin menunjuk siapa kira-kira yang berwenang. Tapi kalau itu dimonopoli saya rasa itu nggak benar gitu loh. Nah saya melihat begini, kalau MUI bagi pengusaha itu artinya halal itu juga penting ya. Karena kalau kita menerobos misalnya Arab dan sebagainya. Tapi kalau MUI itu misalnya quote-unquote harus memberikan semacam katakan sertifikat yang tidak harus kompensasi dana itu ya asal itu tidak memberatkan pengusaha oke-oke aja. Tapi kalau itu memberatkan pengusaha ya mestinya itu harus tinjau kembali gitu loh. Jangan sampai pengusaha itu merasa berat untuk pembiayaan. Apakah apalagi produk kita tuh banyak sekali ya. Kalau setiap satu produk tuh harus mendapat sertifikat dan mempunyai dana yang begitu besar, siapa yang bisa membayarnya? Nah itulah mestinya pemerintah harus bisa bertanggung jawab untuk mengkoordinasi sejauh mana katakan biaya yang harus ditanggung. Saya setuju sekali kalau pemerintah itu menjembatani dalam arti bahwa semua halal dikoordinasi oleh pemerintah. Dan pemerintah bisa memberikan beberapa rekomendasi siapa yang layak gitu. Saya mendapat ISO gitu loh. Kan ISO juga seserang aja ada yang independen juga ada dari pemerintah mengusulkan gitu misalnya. Saya juga sama juga seperti misalnya KCPUTB atau GMP cara pembuatan obat yang baik itu. Biasanya kan pemerintah memberikan beberapa penasihat atau konsultan. Nah kita yang berdeal dengan konsultan itu bukan langsung terus ditentukan oleh katakan oleh satu orang atau satu badan yang akhirnya akan timbul satu permasalahan dalam soal biaya. Ya gitu, karena biayanya pun harus ada standarnya dong. Kenapa harus harga segitu gitu loh. Lalu ke depannya, apa harapan pengusaha terkait sertifikasi halal ini Pak? Jadi dalam hari ini, terus terang aja kalau kita mendaftarkan produk melalui badan POM pun juga ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Dan kalau untuk masuk halal pun juga badan POM bisa merekomendasikan kepada MUI khususnya berapa biaya yang harus kita keluarkan. Dan itu menjadi satu kendala kalau itu menjadi besar biayanya, apalagi per produk ya. Jadi sebenarnya jangan dipaksakan menjadi satu keharusan. Setiap produk yang benar-benar mau dipasarkan itu kuncinya di badan POM. Artinya itu biaya untuk menguji efek kasih dan toksisitasnya. Tapi untuk katakan halal tidak halalnya itu kami serahkan kepada para pengusahanya gitu loh. Itu lebih baik begitu. Nah kalau tahu pengusaha mengharapkan untuk supaya halal, ya dia pasti akan mencari terobosan. Bisa minta katakan MUI atau bisa mungkin ke Malaysia atau ke Arab. Kalau saya mau ke Arab, bisa aja produk saya minta dibuat sertifikasi dari ke Arab dong. Kan boleh juga. Atau ke Malaysia. Misalnya di Malaysia pun juga ada. Dan tidak harus mutlak harus ke tempat misalnya di MUI gitu loh. Nah inilah kebebasan para pengusaha itu supaya diberikan sehingga mereka itu bisa fleksibel daerah mana yang dia mau kembangkan gitu loh. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, Charles Sairang. Saya Wendy Lim.